Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahli Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil dari apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah yang berkaitan dengan Islahul Manazil, anjuran di dalam Islam untuk kita memperbaiki atau merawat rumah yang mana itu sebagai tempat tinggal seseorang hendaknya dia syukuri. Di antara bentuk mensyukurinya adalah dengan dia merawatnya, dirawat baik dari sisi kebersihan dan juga perbaikan ketika terjadi kerusakan pada rumahnya, sebagaimana yang diwasiatkan oleh salafun salih, para pendahulu kita yang salih dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana beliau kemarin membawakan asar yang sahih dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Beliau ketika itu mengatakan di atas mimbar berkhutbah di hadapan manusia, beliau berpesan, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, aslihu alaikum masawiyakum, perbaikilah oleh kalian tempat-tempat tinggal kalian atau rumah-rumah kalian. Dan ini umum, mencakup rumah-rumah kalian, apakah itu milik pribadi kalian sendiri atau rumah kontrakan yang sedang kalian tempati atau rumah tumpakan yang sedang kalian tinggal di dalamnya. Wa khifu hadhil jinnan qabla an tukhifakum, dan beliau juga berwasiat untuk berikanlah rasa takut kepada ular-ular ini, dengan kalian membersihkan rumah, memperbaikinya sehingga tidak dijadikan sarang oleh ular-ular tersebut, sebelum ular-ular tersebut memberikan rasa takut kepada kalian. Jangan sampai rumah yang kita tempati menjadi tempat yang bahaya baik bagi kita sendiri maupun keluarga, istri dan anak-anak kita. Karena sungguhnya al-jinnan atau ular-ular tersebut layyabdua lakum muslimuha, tidak pernah menampakkan bahwasannya mereka itu adalah sesuatu yang baik. Tidak, namanya ular pasti memiliki bahaya. Terlebih ketika mereka merasa terganggu, dia akan menggigit, dia akan memberikan mara bahaya entah itu bisanya atau racunnya yang ada pada diri mereka. Wa inna wallahi ma sallamnahunna mundu adainahunna, kata beliau radhiyallahu ta'ala, yang mana ini juga diriwayatkan secara marfu, merupakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Demi Allah, sesungguhnya kita tidak pernah berdamai dengan ular-ular tersebut semenjak kita menampakkan permusuhan kepada mereka. Ini hadis atau asar yang dibawakan oleh beliau rahimah radhiyallahu ta'ala, yang di dalamnya jelas memberikan faedah kepada kita semua untuk menjaga rumah, memperbaiki dan merawatnya, dan juga yang kedua untuk anjuran untuk membunuh ular yang muncul atau yang tiba-tiba ada di dalam rumah. Akan tapi sebagaimana yang disebutkan kemarin bahwasanya ular yang ada di dalam rumah itu tidak langsung dibunuh. Akan tapi harus diberi peringatan sebanyak berapa kali? Tiga kali. Diberi peringatan. Misalnya, keluarlah engkau. Waharrijuki antakuni fi baiti. Aku tidak mengizinkanmu untuk engkau berada di dalam rumahku. Pergilah engkau. Usir orang tersebut, beri peringatan sampai 3 kali, karena disebutkan oleh mereka para ulama dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bisa jadi ular tersebut yang ada di dalam rumah kita itu adalah jin yang mereka merubah bentuk dengan bentuk ular, sehingga tidak boleh langsung dibunuh tapi diusir, diberi peringatan sebanyak 3 kali terlebih dahulu. Fa'in bakiyat, maka apabila dia tetap tidak mau pergi, tetap berada di dalam rumah kita, baru setelah itu kita diperbolehkan untuk membunuhnya, untuk membunuh ular tersebut, karena sungguhnya itu adalah syaitan. Dan dikecualikan dari ular yang tidak perlu diberi peringatan adalah al-abtar wadudtufyatain, yaitu ular yang ekornya pendek dan juga ular yang di punggungnya ada 2 garis hitam. Maka ini tidak perlu diberi peringatan, langsung saja dibunuh. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua jenis ular ini sangat berbahaya, bisa menghilangkan pandangan, merusak penglihatan, dan juga merusak apa yang ada di dalam ibu hamil atau janin yang ada di dalam ibu hamil, sehingga tidak perlu diberi peringatan. Kata Syekh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, untuk al-abtar, ular yang memiliki ekor pendek, dan juga dutufiyatain, ular yang memiliki 2 garis hitam di punggungnya. Kemudian di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan pada bab yang setelahnya. Berdasarkan hadis di atas, hadis 446, apa nasihat Anda bagi saudara-saudara kita yang diberi pinjaman atau tumpangan rumah, namun tidak mau merawatnya, jangankan memperbaikinya, bahkan mereka buang sampah sembarangan dan tidak mau membersihkan rumput atau sampah di sekitar rumah tersebut, apalagi untuk memperbaikinya. Nah, nasihatnya sudah kita dengarkan bersama. Asar dari Salafuna Shalih, dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Adabul Mufrad, kitab yang menjelaskan tentang adab-adab seorang muslim, bagaimana juga dia hendaknya beradab memperlakukan rumahnya, yang mana itu adalah tempat tinggalnya. Apakah itu rumah miliknya sendiri ataukah rumah pinjaman, hendaknya dia rawat dengan sebaik-baiknya, karena itu akan memberikan kenyamanan untuk dirinya sendiri, demikian pula kenyamanan untuk keluarga, istri dan anak-anaknya, sehingga tidak di sana menimbulkan mudarat atau bahaya dari rumah yang tidak dirawat. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan bab yang setelahnya pada hadis yang ke-447. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babun nafaqati fil bina, bab yang menjelaskan tentang an-nafaqah fil bina, harta yang dikeluarkan atau nafkah yang dikeluarkan pada suatu bangunan. Harta yang dikeluarkan oleh seseorang yang dia belanjakan untuk membuat sebuah bangunan, apakah itu rumah atau yang semisalnya masjid atau sekolahan, ini apa hukumnya, atau apakah dia mendapatkan pahala dari harta yang dia dikeluarkan untuk membangun bangunan tersebut, atau sebaliknya dia mendapatkan dosa dari harta yang dia belanjakan untuk membangun suatu bangunan tersebut. Beliau membawakan sebuah asar. An Khabbab qala, innar rajula la yu'jaru fi kulli syai'in illa al-bina. Dari sahabat Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, yang termasuk minas sabiqin al-awwalin, termasuk dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang awal-awal masuk Islam. Beliau memiliki ujian yang berat di awal beliau masuk Islam, terlebih beliau adalah termasuk dari kalangan para budak, tidak beda jauh dengan sahabat Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala. Beliau tidak menyembunyikan keislamannya. Beliau bahkan menampakkan keislamannya ketika itu, sehingga beliau mendapatkan ujian, celaan, cacian, bahkan siksaan yang sangat-sangat berat yang beliau alami ketika di awal keislaman beliau radhiyallahu ta'ala. Bahkan ketika beliau bertemu dengan sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala, beliau bertanya sahabat Umar kepada Khabbab ibn al-Arad tentang ujian dan cobaan yang beliau pernah dapatkan. Beliau ketika itu tidak menjawabnya dengan ucapan, beliau hanya menunjukkan dengan bekas dari ujian yang beliau dapatkan. Beliau membuka bajunya bagian punggung dan didapati di situ bagian bekas dari siksaan yang beliau dapatkan pada awal beliau masuk Islam. Yaitu beliau ketika di awal Islam pernah dibakarkan api oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Beliau diletakkan di atas panggangan api tersebut sehingga tidaklah api tersebut padam melainkan kecuali karena gajih atau lemak yang meleleh di atas bara api tersebut. Nah, ini ujian yang sangat berat sehingga menimbulkan bekas di punggung beliau akibat luka bakar yang merah tersebut radhiyallahu ta'ala. Dan juga ujian-ujian yang lain yang diberikan oleh mereka orang-orang kufar kepada sahabat Khabbab ibn al-Arad. Dan bahkan beliau juga pernah mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, yang mana ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bernaung, berteduh di bawah naungan Ka'bah. Ya Rasulullah, ala tad'ullah lana, ala tastansyiru lana. Ya Rasulullah, tidaklah engkau mendoakan kepada kami dan memberikan pertolongan kepada kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah ada fi mangkana qablakum, orang-orang sebelum kalian yang mendapatkan ujian yang lebih berat. Ada di antara mereka yang disisir tubuhnya dengan sisir dari besi sehingga terkelupaslah kulit mereka dari dagingnya dari tulangnya. Demikian pula ada yang digergaji di antara mereka dengan gergaji besi sehingga terbelahlah tubuh-tubuh mereka. Fama yaruddu dzalika an dini, yang mana hal itu semua nam tidak menjadikan mereka berpaling dari agama mereka. Mereka tetap istiqomah berada di atas agama Islam, agama yang dibawa oleh rasul-rasul mereka. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, akan tetapi kalian adalah kaum yang tidak sabar menunggu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau hidup sampai berumur 63 tahun. Umur beliau sama dengan umur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Khabbab bin al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan, innar rajula la yujaru fi kulli syai'in, sesungguhnya seseorang itu la yujar akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala fi kulli syai', pada segala sesuatu yang dia nafkahkan, yang dia sedekahkan, dia belanjakan pada harta benda yang dia miliki, illal bina, kecuali pada bangunan. Disebutkan oleh mereka para ulama, maksudnya adalah harta yang digunakan oleh seorang hamba yang digunakan untuk membangun suatu bangunan yang dia tidak butuhkan, atau untuk bermegah-megahan, atau untuk menyombongkan dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari bangunan tersebut yang dia bangun karena tujuan-tujuan yang jelek. Nah, beda halnya dengan ketika itu dia memang butuhkan, dia butuh untuk membangun rumah tempat tinggalnya untuk bernaung keluarganya, atau dia membangun masjid. Naam, lillah, karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia mendapatkan pahala. Naam, layu jaru fi kulli syai', yang tidak mendapatkan pahala adalah yang tujuannya untuk menyombongkan diri di atas atau di luar kebutuhan. Naam, yang intinya adalah dia tabdir memboros-boroskan harta, menggunakan harta dengan di luar naam kebutuhan. Kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullah. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yustafadu min hadzal athar anna makana minal bina'i fauqa hajatil insan aw yuqsadu bihil mubaha aw il iza'i lin nasi kajiranihi matalan fa innahu la yujaru alaih bal yakunu asiman. Diambil faedah dari asar ini, yaitu asarnya sahabat Khabbab Ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anna makana minal bina', bahwasannya bangunan yang mana bangunan tersebut dibangun melebihi dari batas kebutuhan seseorang. Dia membangun rumah, misalnya dia butuhnya hanya 6, 1 atau 2 lantai, itu sudah cukup untuk keluarga dan anak-anaknya. Tapi dia lebih, membangun sampai 5 tingkat, 10 tingkat. Dia bangun dengan sangat mewah rumahnya. Mungkin dia tambah kubah di atasnya, tambah hiasan-hiasan yang melampaui 6 kebutuhan. Maka ini tidak diperbolehkan. Ayuk suatu bihil mubaha, atau dia membangun suatu bangunan, rumah atau yang lainnya, tujuannya untuk berbangga-bangga. 6, untuk menyombongkan diri, ingin pamer harta kekayaan. Dia ingin dibilang orang yang paling kaya, orang yang banyak hartanya. Awil idza ilin nasi kajironi, atau dia membangun suatu bangunan yang tujuannya untuk menyakiti manusia seperti tetangganya misalnya. 6, dia bangun rumah sehingga saking tingginya 6, tetangganya tidak bisa memiliki jalan untuk sampai ke rumahnya kecuali mungkin hanya jalan yang sempit atau tidak mendapatkan 6, sinar matahari atau yang semisalnya, mengganggu tetangganya karena bangunan yang dia bangun. Fa innahu la yujaru alaih bal yakunu asiman, maka dia tidak mendapatkan pahala, bahkan dia akan mendapatkan dosa. Qala li annahu imma ay yakuna bidzalika mu'dhiyan li ghairi aw wadi'an lil mali fi ghairi hajatin yantafi'u biha. Karena sungguhnya dia bisa jadi dengan bangunan yang dia bangun, harta yang telah dia keluarkan untuk membuat itu semua, dengan itu dia telah menyakiti orang lain, atau paling tidaknya dia telah meletakkan, membelanjakan hartanya pada sesuatu yang tidak dibutuhkan dan tidak bisa diambil manfaat darinya. 6, tujuannya tadi hanya sekedar bermegah-megahan. 6, dan tujuannya untuk pamer harta kekayaan, maka ini jelas haram, tidak diperbolehkan di dalam Islam, tidak akan mendapatkan pahala, bahkan dia akan mendapatkan dosa. Qala kama yu'khadhu minal athar annal bina'a lid-dur indal hajati ilaiha mahmar tafa'a al-bina'u awit tasa' fala haraja ala sahibihi. Sebagaimana diambil pula hadis atau faedah dari asar ini, bahwasannya bangunan yang digunakan untuk rumah atau tempat tinggal, yang mana itu dibangun sesuai dengan kebutuhan, meskipun bangunan itu tinggi dan luas sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Mungkin dia punya anak yang banyak, punya keturunan yang banyak sehingga butuh rumah yang banyak kamarnya, sehingga bisa memisahkan antara anak laki-lakinya dan anak perempuannya. Atau dia ingin bangun beberapa tingkat karena tanahnya sempit, jadi dia bangun tingkat ke atas. Mungkin dia sedang menampung untuk orang tuanya atau sanak keluarganya tinggal bersamanya. Ini diperbolehkan meskipun bangunan itu tinggi dan bangunan itu luas, ketika dibutuhkan maka ini diperbolehkan. Fala haraja ala sahibih, maka tidak mengapa dia membangun yang demikian. Au kanal bina'u lil qurbi min maslahatin diniyah au dunyawiyah, atau bangunan yang dia bangun itu dekat kepada kemaslahatan, baik yang berkaitan dengan dunianya maupun yang berkaitan dengan agamanya. Nah, dia ingin bangun bangunan untuk ruko atau untuk toko, untuk bisnis dia, untuk dia mencari ma'isyah adalah dengan berdagang. Boleh dia bangun toko bangunan yang besar yang bisa menampung 6 barang dagangannya, atau bangunan tersebut memiliki maslahat yang berkaitan dengan urusan agama. Apa contohnya? Disebutkan contohnya di sini, karri batil tulabil ilm wakal iwa ilil ajazati wal aitam awlikas kana likas bil malikat ta'jir fala haraja aydan ala sahibil bina. Misalnya dia membangun sebuah asrama untuk para penuntut ilmu. Nah, masya Allah, ini tentu diberi pahala ketika dia ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yujar, dia mendapatkan ganjaran menyediakan tempat ruangan atau kamar untuk para thalabatul ilm, para penuntut ilmu syar'i yang datang dari negeri yang jauh, daerah yang jauh. Dia butuh tempat untuk menginap, dia butuh tempat ruangan untuk kelas untuk belajar, maka ini diperbolehkan. Wakal iwa ilil ajazati wal aitam, atau membangun rumah untuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, atau anak-anak yatim. Au kana likas bil malikat ta'jir, atau seperti tadi, untuk naam dia mencari harta yang halal seperti untuk kontrakan, untuk dia sewakan, maka tidak mengapa yang demikian bagi orang yang membangunnya. Ini tidak mengapa selama dia tidak melakukan israf berlebih-lebihan pada bangunan-bangunan tersebut. Dia bangun dengan bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, sehingga bisa ditempati oleh para penuntut ilmu, atau untuk orang-orang yang miskin dia gratiskan, atau untuk anak-anak yatim, atau boleh juga dia kontrakkan untuk orang yang ingin menyewa bangunan atau rumah tersebut. Qala li wujudil maslahati fi dzalik, karena adanya kemaslahatan atau manfaat pada bangunan tersebut. Bal innahu yujaru alaihi bihasabi niyyatihi wal ahdafu allati yuridu tahqiqaha min wara'i dzalik, bahkan dia akan mendapatkan pahala dari bangunan tersebut dari harta yang dia keluarkan untuk mewujudkan adanya fasilitas-fasilitas tadi, naam, dan tujuan yang dia ingin naam apa wujudkan di dari bangunan-bangunan yang ada, naam, dia mendapatkan pahala. Demikian pula membangun masjid, naam, tidak diselainya seorang muslim dia membangun masjid dengan bermegah-megahan yang nanti akan dibahas oleh Al-Malif rahimahullahu taala pada bab setelahnya, tanda-tanda hari kiamat, termasuknya apa? Ya tatawaluna fil bunyan, bermegah-megahan dalam urusan bangunan, termasuk di dalam masjid yang banyak kita saksikan di zaman sekarang ini. Kaum muslimin beromba-romba untuk menghiasi masjidnya, membangun masjid dengan di luar batas kewajaran, dihiasi dengan berbagai macam perhiasan, entah itu tulisan kaligrafi atau dibuatkan menara yang sangat tinggi dan besar, bahkan menghabiskan biaya ratusan atau miliaran rupiah, tapi apa? Masjidnya dikunci, tidak digunakan, tidak dimakmurkan dengan sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Nah, hanya sekedar memperbagus masjid, tapi mereka tidak mau memakmurkan naam masjid tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh membangun masjid dengan ukuran yang besar, yang kuat dan kokoh, tapi yang dilarang adalah di dalam dia bermegah-megahan dan melampaui batas di atas kewajaran dari bangunan tersebut. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat tadi yang mulia Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala, innar rajula la yujaru fi kulli syai'in illal bina, sesungguhnya seorang itu dia tidak akan dia akan diberikan pahala pada segala sesuatu yang dia keluarkan, nafkah yang dia belanjakan, kecuali pada bangunan. Bangunan yang bagaimana? Yang di luar batas kebutuhan, yang dibuat di luar batas kewajaran. Naam, ini faedah yang bisa kita ambil. Adapun bab yang sebelah setelahnya masih berkaitan dengan bangunan, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.